yang lain selain aku. Mungkin hari ini belum aku rasakan goresan luka dalam relung hatiku. Kusangka kau bunga indah dipandang, sukar dipetik. Rupanya kau bunga indah dipandang, mudah dipetik. Secepat itu kau berpaling muka. Mungkin hari ini belum aku rasakan goresan luka dalam relung hatiku. Karena diriku tak sama seperti dia. Memang ku akui akulah orangnya, rupiah pun tak pernah aku miliki. Sakit-sakit hatiku lagi-lagi terkusuk. Duri-duri cinta, cintamu palsu. Mungkin hari ini belum aku rasakan goresan luka dalam relung hatiku. Kusangka kau bunga indah dipandang, sukar dipetik. Rupanya kau bunga indah dipandang, mudah dipetik. Secepat itu kau berpaling muka. Mungkin hari ini belum aku rasakan goresan luka dalam relung hatiku. Cintaku yang suci, karena diriku tak sama seperti dia. Memang ku akui akulah orangnya, rupiah pun tak pernah aku miliki. Sakit-sakit hati lagi-lagi tertusuk. Duri-duri cinta, cintamu palsu. Mungkin hari ini belum aku rasakan goresan luka dalam relung hatiku. Kusangka kau dipandang, sukar dipetik. Rupanya kau bunga indah dipandang, mudah